Tak terasa ragu akan terbalasnya rasa cintaku. Getar di hati menggoncang jiwaku. Mungkinkah semua ini hanyalah sekedar angan hidupku? Mohon terimalah jalinan kasihku. Kan ku tanamkan segala asa di hatimu. Menggapai mahliga nan indah berdua. Rasa cintaku sepenuh hati. Terimalah salam manisku. Janjiku selalu di sisimu. Satu pun satu. Terimalah salam manisku. Dalam nurani untuk mengarungi terjangnya hatimu. Masihkah tersisa cintamu bagiku? Kan ku tenangkan segala mahliga nak indah berdua. Kenyataan rasa cintaku sepenuh hati. Terimalah salam manisku. Janjiku selalu di sisimu. Satu pun satu. Malah salam manisku. Kuharap kau milikku, oh, oh, oh.